الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد الرسول الأمين وعلى آله الأكرمين وأصحابه أجمعين أما بعد. Perkara terpenting dalam Islam yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, dan karenanya pula Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai kalamullah dan dengan itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bangsa manusia hidup di muka bumi ini, yaitu perkara at-tauhid, at-tauhid yang berasal dari kata wahada, yuwahhidu tauhidan, idza ja'alta asy-syai'a wahida. Berasal dari kata wahada, menjadikan sesuatu sebagai satu-satunya. Itu kata at-tauhid secara bahasa. Namun secara istilah Islam, tauhid adalah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya yang disembah dan diibadahi dengan segala bentuk ibadah, diperuntukkan dan dipersembahkan untuknya tanpa yang lainnya, baik ibadah yang sifatnya nampak, terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, tidak untuk yang lainnya. Ataupun ibadah yang sifatnya tidak nampak, tidak terlihat oleh penglihatan manusia dan tidak pula terdengar oleh telinga manusia, dari berbagai amalan hati dan gerak-gerik hati, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya diserahkan untuknya, tidak untuk yang lainnya. Itu adalah tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah dan diibadahi, yang dimintai pertolongan dan perlindungan, yang kepadanya satu-satunya lah seorang muslim wajib bertawakal, tidak kepada yang lainnya. Tidak boleh lagi seorang hamba berdoa memohon hajatnya berupa kesembuhan ataukah rizki atau perlindungan dari berbagai musibah dan kejahatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Berbagai bentuk isti'anah. Isti'anah adalah talabul aun, permohonan pertolongan, ataupun yang bernama al-isti'adah, yaitu talabul auz, permohonan perlindungan, ataupun yang diberi nama dengan al-istighatsah, yaitu permohonan pertolongan atau perlindungan yang sifatnya emergensi, yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, semua jenis doa ini, baik al-isti'anah ataupun al-isti'adzah ataupun al-istighatsah, hanya boleh dimohonkan dan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Bukan kepada para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang suci tersebut, yang Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu kata Allah tidak pernah bermaksiat atau melanggar perintah-perintah Allah dan selalu mewujudkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Bersama itu malaikat, baik yang termulia atau dari yang termulia dan pimpinan para malaikat yaitu Jibril, sekalipun tidak boleh kita memohon doa kepadanya. Jibril alaihissalam sebagai pimpinan para malaikat dan malaikat terbesar yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ra'aitu Jibril ala suratihi al-haqiqiyah walahu sittu mi'at jinahin kullu janahin qad saddal ufuq. Aku pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Seringnya Jibril datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk jelmaan manusia, dalam bentuk suara, namun Allah dengan kehendaknya yang maha mutlak menampakkan Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk aslinya. Dan Nabi mengatakan bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Dan setiap sayapnya telah menutupi ufuk. Ufuk itu adalah ujung langit sebelah sana hingga ujung langit yang sebelah situ. Itu satu sayap Jibril alaihi salam dari 600 sayapnya. Jibril alaihi salam dan para malaikat yang lainnya Allah berikan kekuatan yang sangat besar. Sampai-sampai ketika penduduk Taif yang menolak dakwah tauhid dan mencemooh Rasulullah dan menyakiti fisiknya, saat itu malaikat penjaga gunung mengatakan, menyampaikan, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau inginkan kami untuk merobohkan gunung ini ke kampung Taif, kami akan lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan suatu yang berat bagi para malaikat merobohkan dan mengangkat gunung yang besar sekalipun. Kecepatan mereka di dalam bergerak pun tidak bisa ditandingi oleh kecepatan hasil produk manusia. Para malaikat yang tercipta dari cahaya, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khuliqatil malaikatu min nur, bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya. Pekerjaan mereka adalah bertasbih, bertahmid, bertakbir, memuji Allah Tabaraka wa ta'ala. Illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku satu-satunya. Apalagi makhluk yang di bawah para malaikat, tingkat kesuciannya, tingkat ketaatannya, dan tingkat kekuatannya. Sungguh lebih-lebih tidak pantas untuk diserahkan dan diberikan kepadanya sebuah peribadatan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauhid adalah puncak ketaatan, puncak amalan saleh. Dan lawan daripada tauhid, yaitu menjadikan Allah atau menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu, yang sudah Allah larang di dalam Al-Quran, walam yakun lahu kufuan ahad. Dan tidak ada sekutu pun, tidak ada tandingan dan saingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakun lahu samia, dan tidak ada pula tandingan bagi Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, menyerahkan sebagian ibadah dengan berdoa kepada makhluk, kepada arwah, kepada para penghuni kubur, kepada benda-benda, benda-benda pusaka yang diyakini memiliki kekuatan-kekuatan. Semua perbuatan itu dalam syariat Islam dinamakan perbuatan syirik. Dan itu adalah dosa terbesar. Tawakal adalah salah satu dari ibadah, salah satu bentuk ibadah yang hanya boleh diserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah saja kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Dijelaskan oleh sebagian pakar tafsir tentang ayat semisal ini, wa'alallahi fatawakkalu. Ayat ini mengandung kewajiban menyerahkan amalan tawakal hanya kepada Allah, bukan kepada malaikat, bukan kepada Jibril, bukan kepada Mikail, bukan kepada para nabi dan rasul, bukan pula kepada orang-orang saleh, bukan kepada pohon, bukan kepada apa yang diistilahkan dengan penghuni gunung dan penghuni lautan. Tawakal itu hanya diserahkan kepada Allah saja. Coba kita sedikit menelaah ayat ini yang dijelaskan oleh pakar-pakar tafsir. Allah mengatakan, wa'alallahi fatawakkalu. Dalam susunan bahasa Arab yang dikenal dengan ilmu nahwu, yang biasa dikenal di pondok-pondok pesantren, ilmu nahwu itu, kalau bahasa Inggrisnya grammar, susunan kata yang asalnya adalah fatawakkalu alallah. Itu susunan kata awalnya, fatawakkalu alallah. Tapi tiba-tiba susunan itu dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa alallahi fatawakkalu. Ini bukan tanpa makna, dan ini yang tidak dimiliki dalam bahasa-bahasa lainnya. hanya ada dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quran ini. Sama juga semisal ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Susunan asal bahasanya secara ilmu nahu adalah na'buduka wa nasta'inu bika. Tapi dalam bahasa Arab pun ada sebuah susunan kata yang mengandung makna, kemudian dirubah menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa bedanya iyyaka na'budu dengan na'buduka? Saya ulangi, apa bedanya iyyaka na'budu dengan na'buduka? Secara bahasa ada kesamaan atau kemiripan makna. Na'buduka itu artinya kami beribadah kepadamu ya Allah. Tapi kalau iyyaka na'budu ada tambahan makna, yaitu hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Tapi kalau na'buduka, kami beribadah kepadamu ya Allah, tapi juga bisa kami juga beribadah kepada para nabi, kepada malaikat, kepada arwah, kepada yang lainnya. Ini salah satu keindahan bahasa Al-Quran. Sama juga dengan ayat wa'alallahi fatawakkalu. Maknanya apa? Hanya kepada Allah sajalah kalian wajib bertawakal. Kalau susunan awal fatawakkalu 'alallah artinya hendaknya kalian bertawakal kepada Allah, tapi juga bertawakal kepada pohon. Misalkan. Ini yang disebut dengan tauhid. Sehingga kalau ada seorang hamba, seorang muslim, bersama dia suka bertawakal kepada Allah, tapi ada waktu-waktu tertentu, malam-malam tertentu, hari-hari tertentu, dia bertawakal kepada makhluk. Misalkan bertawakal kepada benda, kepada jimat, kepada dukun, kepada ramalan. Di sini dia telah menjadikan saingan dan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan sekutu bagi Allah. Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Walam yakul lahu kufuan ahad. Coba kita lihat praktek Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk kita memahami makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan firman Allah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kalian wajib bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Contohnya, dalam sebuah peristiwa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke medan tempur jihad fisabilillah, ketika pasukan tempur itu sempat beristirahat sejenak di suatu tempat karena perjalanannya jauh. Qala fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qilada illa quti'at. Rasulullah mengirim utusan kepada pasukan yang sedang istirahat, enggak ditunda-tunda oleh Nabi. Apa tugas sang utusan? Mengumumkan kepada seluruh pasukan. Apa pengumumannya? Bahwa kata Nabi, tidak ada sebuah jimat yang dikalungkan ke leher onta baik jimat yang terbuat dari al-watar. Watar itu adalah tali busur panah yang sudah usang, yang sudah rusak. Busur panah itu kalau sudah tidak dipakai, sudah enggak lagi apa? Sudah enggak nyaman, dilepas. Dahulu bangsa Quraisy, termasuk kaum Aus dan Khazraj di Madinah, punya ritual, punya budaya, punya apa? Adat. Apa adatnya? Yaitu menyimpan tali busur panah tersebut, tidak dibuang. Dan meyakini apabila tali busur panah yang sudah usang tadi digantungkan ke leher onta atau digantungkan di leher anak kecil, bayi dan yang semisalnya, maka onta dan anak kecil ini akan selamat dari sihir, akan selamat dari gangguan setan. Ini keyakinan masyarakat jahiliyah dulu, adat istiadat mereka. Mari kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang dilakukan oleh Nabi dalam misi dakwah dan pendidikannya. Kata Nabi melalui utusannya, tidak ada sebuah jimat pun yang dikalungkan di leher onta, yakni onta-onta yang digunakan untuk tempur, baik yang terbuat dari watar, kita sudah tahu makna watar, ataupun jimat yang terbuat dari benda lainnya, seperti kalau di kita ada tapal kuda digantung di rumah, ya. Kalau ada orang sakit di rumah, benang diikat di pintu, dari pintu sini ke jendela sana, ya. Atau mungkin ada akar bahar atau macam-macam, keris pusaka ini dan pusaka itu, ya. Baik jimat yang terbuat dari watar ataupun yang lainnya, kecuali dipatahkan dan dibuang, kata Nabi. Subhanallah. Kenapa soalnya? Karena di situ ada mengandung unsur ibadah yang diserahkan kepada selain Allah. Apa unsur ibadah yang ada di sana? Sebenarnya bisa terjawab oleh pelakunya, yaitu dia merasa aman ketika mengendarai onta yang ada jimatnya, atau menggunakan jimat di tubuhnya. Coba jimat itu tertinggal di rumah, was-was dia. Kalau dia mau berangkat dari Mataram misalkan ke Jakarta, sudah nyampe di Surabaya atau di Denpasar, jimatnya lupa, dia bisa kembali. Enggak tentrem dia, lagu, jangan-jangan nanti ada perampok, jangan-jangan nanti ada ini, jangan-jangan nanti kecelakaan, was-was. Tapi kalau jimatnya dipakai dan dibawa, enak, tentrem, merasa kuat, merasa yakin. Ini oleh Nabi dilarang. Ini oleh Nabi dicegah, dan bahkan pemberitahuan dan pengumuman itu tidak ditunda nanti. Oh, nanti aja ya, kalau selesai jihadnya, kalau selesai perangnya, nanti saya mau kumpulkan, mau saya kasih taklim, mau saya kasih tahu nanti aja lah, sambil ngobrol di rumah-rumah. Enggak. Langsung mengirim utusan. Suatu hari, dalam perjalanan ke medan tempur pula, dalam perang yang berbeda, karena Nabi selama 10 tahun di Madinah, selama 10 tahun di Madinah kurang lebih terjadi 70 kali pertempuran. Nah, salah satu pertempuran yang berikutnya, qala kunna aw kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, kami berangkat berperang ke medan tempur Hunain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lil musyrikina sidratun yuqalu laha dzatu anwat. Dahulu kaum musyrikin jahiliyah punya adat istiadat punya ritual di mana mereka memiliki sebuah pohon yang dianggap keramat. Kalau terjadi peperangan antar kabilah, antar suku, mereka menggantungkan pedang-pedang dan tombaknya atau panahnya di pohon tersebut dengan keyakinan mendapatkan barokah. Supaya kalau perang, menang. Mereka meyakini barokah itu dari Allah cuma melalui pohon yang mulia itu tadi kata mereka. Logikanya, pohon itu kan makhluk Allah yang tidak berdosa. Dia adalah makhluk yang selalu bertasbih. Logika. Tapi Islam kan bukan logika, Islam syariat. Al-Quran. Nabi alaihi salatu wassalam. Qala famararna bi sidratin. Dan di saat kami menuju ke medan tempur Hunain, kami melihat ada sebuah pohon yang mirip dengan pohonnya adatnya jahiliyah tadi. Kami teringat-ingat kebiasaan dulu. Ini sebagian sahabat saja. Dalam perang Hunain itu jumlah tentara muslimin melebihi peperangan-peperangan sebelumnya banyak sekali. Ada beberapa sahabat yang masih baru masa keislamannya, belum mengerti banyak tentang Islam. Sehingga beberapa gelintir sahabat ini ketika melihat pohon tersebut ingat kebiasaan dulu. Mengiranya bahwa itu legal-legal saja. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Nabi, tunjuklah untuk kami sebuah pohon yang diberi nama dengan dhatu anwat, sebagaimana dahulu masyarakat jahiliyah juga punya sebuah pohon yang mereka bertabarruk meminta barokah dari pohon tersebut, sehingga kami bisa menggantungkan pedang-pedang kami dan tombak-tombak kami untuk mendapatkan barokah. Teringat kebiasaan dulu. Apakah Nabi punya prinsip, ya sudahlah nanti kalau kita pulang ke Madinah selesai perang nanti kita belajar ya. Pikir-pikir ini sekarang sedang mau jihad, butuh persatuan umat. Iya kan? Kalau sekarang kan jangan bicara perbedaan dulu, jangan. Nanti kita pecah. Ini jangan-jangan kita bicara persamaan. Nabi enggak bicara begitu. Yang mungkar diingkari sebagai kemungkaran. Pembinaan kepada umat. Karena kemungkaran yang ada di tengah umat itu menjadi sebab terhalangnya pertolongan Allah. Allah tidak akan menolong suatu kaum kalau di situ ada kemungkaran dan tidak diingkari. Nabi memberi contoh kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Mungkin kita sering mendengar Nabi itu enggak pemarah loh. Nabi itu selalu lembut. Mungkin ini perlu dikoreksi. Bahwa Nabi itu tidak jarang dalam kesempatan-kesempatan tertentu yang mengharuskan beliau marah, marah. Wajahnya memerah. Nampak urat lehernya ketika beliau menjerit. Meninggikan suaranya sebagai bentuk pengingkaran. Maka Rasulullah menyatakan dalam pengingkarannya ini tadi, Allahu Akbar. Dimulai dengan kalimat Allahu Akbar. Menjawab permintaan sebagian kecil sahabatnya. Innaha sunan. Qultum kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sungguh yang kalian ucapkan ini adalah sebuah ideologi. Sebuah akidah. Sebagaimana Bani Israel dulu meminta kepada Nabi Musa, jadikan bagi kami seorang Tuhan, sebuah Tuhan. Sebagaimana pengikut Fir'aun juga memilikinya. Sebagaimana budaya kami dahulu. Ketika mereka belum masuk dalam agama Nabi Musa. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kisah-kisah semisal ini banyak sekali terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pendidikan beliau terhadap umat ini untuk benar-benar mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala keyakinan dan ritual ataupun peribadatan yang bisa mengganggu tauhid. Contoh lainnya, apa yang terjadi di masa kita ini sekarang menjadi banyak karena sering diatasnamakan budaya. Budaya harus dilestarikan, budaya itu harus dihormati katanya. Demikiankah Islam? Tadi sudah disebutkan bahwa orang-orang di Mekah punya budaya, orang-orang di Madinah suku Aus, Khazraj punya budaya, orang-orang di Yaman sebelum kedatangan Nabi punya budaya. Lalu bagaimana sikap mereka? Bagaimana pendidikan Nabi di waktu yang sama menghadapi budaya-budaya yang ada? Islam sebagai tolak ukurnya. Islam sebagai tolak ukurnya. Tauhid sebagai mizan, timbangannya. Dan sebaik-baik teladan ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian wahai kaum mukminin. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Nabi akan menjadi teladan yang baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah dan hari akhir, dan orang-orang yang banyak berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya muliakan, yang ketiga ini adalah di zaman kita ini kan banyak apa yang namanya peramal-peramal, baik ramalan yang dikemas dengan ramalan bintang, ya, Taurus, apalagi Scorpio, iya. Kemudian apalagi? Lupa. Zaman dulu. Apalagi bintang-bintang yang ada? Apa? Cancel. Nah, cancel apa cancer? Cancer. Nah, sudah lupa. Nah. Barang siapa yang bintangnya Taurus, maka nanti masa depannya akan begini, jodohnya akan begitu. Iya kan? Akhirnya anak kita atau mungkin kita juga dulu, semoga Allah ampuni, beli gantungan kunci lemari pakai Taurus, karena bintang kita Taurus. Kunci sepeda motornya pakai Scorpio, karena kebetulan bintang kita Scorpio, bangga kita, senang. Nah, ini pertanyaannya, apakah ini bagian dari Islam? Dan itu diyakini oleh sebagiannya. Nah, tersisa berapa dari Isya? Ada waktu? Berapa menit? Tinggal 3 menit. Nah, 3 menit lagi. Barakallahu fikum. Sebelum memberikan beberapa contoh yang ada di zaman kita, kita kembali kepada hadis Nabi SAW. Qala alaihi salatu wassalam, man ata arrafan wa fi riwaya kahinan fasa'alahu an syai'in wa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke bang ramal atau seorang dukun yang menebak-nebak perkara gaib, kemudian dia bertanya tentang perkara gaib dan mempercayainya, sungguh dia telah, dalam konteks riwayat ini, telah kafir, telah mengingkari syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Islam, Al-Qur'an. Dia telah mengingkari itu. Dalam riwayat lain, sungguh tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Baik salat wajibnya maupun tahajudnya, duhanya, sunnahnya, tidak diterima oleh Allah sebagai amalan soleh. Kenapa sebabnya? Mendatangi dukun, bertanya tentang perkara gaib dan dipercayai. Orang-orang pintar, kata orang sekarang, datang ke seorang dukun, Mau tanya, kemarin mobil saya dicuri, Pak. Di mana rumahnya? Di jalan ini, Pak. Jam berapa? Jam 3 siang, Pak. Namanya Bapak apa? Tanggal lahirnya berapa, Pak? Sekian. Ini, Pak, pencurinya sekarang berbaju merah lari ke arah utara. Oh iya, Pak. Kejar, kejar. Lapor kepada pihak terkait. Pak, pencurinya lari ke arah utara. Kata siapa? Kata Pak Ustadz atau Pak siapa lagi lah istilahnya. Percaya dia. Atau misalkan anaknya dilamar orang, putrinya mau menentukan hari pernikahan, datang juga kepada orang pintar. Kapan hari yang tepat? Diramal, dilihat hari lahir bapak berapa, anaknya tanggal berapa, pelamarnya yang melamar putri bapak tanggal berapa. Oh, itu pasnya Pak, nanti akad nikahnya hari Jumat pagi, Pak ya. Tolong nanti malam Jumatnya disembelihkan ayam warna hitam. Percaya dia, yakin. Bilang ke istrinya, oh, gimana kalau hari Sabtu Bu nikahnya? Karena hari Jumat tuh repot Bu, bukan hari libur. Oh jangan, Pak Ustadz atau Pak itu sudah bilang hari Jumat itu hari yang bagus. Nanti kalau hari Sabtu, hari sial. Nanti rumah tangga anak kita bisa terganggu. Ini berarti dia percaya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang datang ke seorang tukang ramal atau datang kepada seorang dukun mempertanyai perkara gaib, termasuk benda hilang, siapa pencurinya, gaib. Kapan hari yang baik, kapan hari yang tidak sial, perkara gaib. Enggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaknya sudah azan. Iya. Terbatas waktu untuk kita mengkaji lebih jauh permasalahan tauhid. Semoga dalam kesempatan lain ada asatidzah atau ustadz-ustadz kita yang lainnya bisa menjelaskan lebih rinci biidznillah ta'ala. Dan semoga yang sedikit kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat pembicara pertama dan semua yang mendengarkannya. Wa jazallahu khairan ta'mir masjid al-muttaqin. Semoga ini menjadi pemberat timbangan amal solehnya di akhirat nanti. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.